Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi akrama hadhihi al-ummah bisyahri syahri Dzulhijjah wa bil asyri Dzulhijjah wa farada 'alaiha al-hajj wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad akramil hujjaj wa afdalil mu'tamirin wa ahsani man qama bihadash bi syahri dhil hijjati bil ibadati wa tadarru'i wa ala alihi al-mutahharin wa ashabi al-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana ballighna syahra dhil hijjati waj'alna ya Rabbana fi dhaka syahri al-karimi من الذين يقومون بالعمل الصالح واحصرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pendengar, para pemirsa. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas karunia waktu, masa, kesempatan. Saat ini kita bisa berkumpul di sini. Dan hari ini adalah hari Minggu untuk menyambut bulan Dzulhijjah. Karena tanggal 1 Dzulhijjah, kalau tidak salah jatuh pada tanggal 24, dan itu adalah bulan mulia dan perlu untuk kita hadirkan pada kesempatan ini tentang kemuliaan bulan Dzulhijjah yang Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah dengan bulan Dzulhijjah, khususnya 10 awal Dzulhijjah, wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan demi malam-malam 10. Para ulama mengatakan itu adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Wasyafi'i wal watr. Wasyafi'i di sini adalah hari genap, maksudnya di sini adalah hari sembelihan korban. Wal watr adalah hari ganjil, adalah tanggal 9, yaitu di hari Arafah. Dari bulan Dzulhijjah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalus salih, amal salih fiha, di hari-hari tersebut, ahabbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyami, dari hari-hari ini. Para ulama menjelaskan ini adalah hari 10 Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Kemudian sahabat Nabi qala wal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah. Termasuk jihad, enggak bisa mengalahkan ini ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, wal jihad fi sabilillah. Jihad pun tidak bisa mengalahkan keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Tidak bisa mengalahkan 10 awal Dzulhijjah. Illa rajulun, kecuali jika ada seorang laki-laki, kharaja binafsihi, perang dengan dirinya sendiri, bukan sekedar biayai, wa malihi, dan membawa hartanya, Walam yarji bidzalika bisyai, walam yarji min dzalika bisyai, sehingga tidak kembali. Sudah dia mati di medan laga, hartanya habis untuk berjihad, maka itu baru menyamai 10 awal Dzulhijjah. Bahkan sebagian ulama mengatakan 10 awal Dzulhijjah lebih bagus daripada 10 akhir Ramadan. Hanya yang mengalahkan lainnya di Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Baru nanti menjadi unggul Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Begitu utamanya 10 awal Dzulhijjah. Maka hendaknya kita peduli dengan 10 awal Dzulhijjah. Karena ya amal soleh di sini tidak ditentukan oleh Nabi, semua amal soleh. Dan isyarat juga dari Al-Quran tentang Dzulhijjah ini, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, menyebut nama Allah di hari-hari yang tertentu tadi, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Maka hendaknya kita di 10 awal Dzulhijjah memperbanyak amal-amal baik. Dimulai dari sholat kita tingkatkan, sholat-sholat sunnah, puasa khususnya. Dan Nabi SAW orang pertama yang menghidupkan 10 awal Dzulhijjah. Jadi mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 9 sampai 10 nyembelih korban. Itulah 10 awal Dzulhijjah. Dan dikatakan ini adalah apa, hari-hari sangat baik karena semua amal ibadah tersimpulkan di sini. Mulai dari puasa disunnahkan, sholat disunnahkan, sedekah disunnahkan, haji disunnahkan, dan tidak ada di hari lain amalan-amalan seperti amalan yang ada di 10 awal Dzulhijjah. Di bulan yang lain tidak ada hajinya, mungkin ada puasanya, mungkin ada sholatnya, tapi tidak ada hajinya. Tapi kalau di sini ada hajinya, ada sembelihan korban juga tidak ada di hari yang lain. Maka para kekasih Allah salafuna saleh kalau sudah masuki 10 awal Dzulhijjah, mereka bergegas meningkatkan tingkat, meningkatkan sedekahnya, karena sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan juga apa yang kita baca, zikir, macam-macam zikir termasuk takbir, tahlil dan tasbih. Seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Mamin ayyamin, tidak ada hari-hari a'dhamu 'indallahi, yang lebih agung di hadapan Allah, wala habbu ilaihi, dan tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah fihinna, di hari-hari tersebut, min hadhil ayyam al-ashri, melebihi daripada 10 awal Dzulhijjah." Maka dari itu fa'akthiru fiha, maka perbanyaklah di situ at-takbir, membaca takbir, wat-tahlil, membaca tahlil, wat-tahmid, dan membaca tahmid. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ini adalah amal-amal yang hendaknya kita lakukan di 10 awal Dzulhijjah. Mungkin masalah takbir sedikit perlu kita jelaskan bahwasanya kalau takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan sholat di hari raya Idul Adha, itu disunnahkan adalah mulai dari di saat hari Arafah. Tanggal 9 subuh, itulah kita mulai disunnatkan untuk bertakbir, namanya takbir muqayyad, setiap habis sholat sampai hari tasyrik akhir, sehingga dihitung sholat fardu, 23 sholat fardu. Jadi mulai dari Arafah, hari kita berpuasa, kalau besok korban, hari ini kita berpuasa, mulai pagi tadi, subuh tadi, kita sudah disunnatkan namanya takbir muqayyad, satu takbir yang dibaca setelah sholat. Mulai sampai kapan? Sampai nanti lebaran haji, lebaran nyembelih korban, hari tasyrik pertama, kedua, ketiga, kalau sudah maghrib, sudah tidak ada lagi takbir muqayyad. Adapun takbir mutlaknya, kebanyakan ulama mengatakan takbir mutlak bisa dibaca di mana-mana, di pasar-pasar, termasuk di antaranya, di pasar-pasar, dimanapun berada, dimulai adalah dari satu Dzulhijjah. Dan ini mungkin yang jarang kita dengar, bahwasanya adalah jumhur ulama mengatakan semacam itu. Hanya kebanyakan fuqaha Syafi'iyah menjelaskan tentang takbir muqayyad dimulai dari mulai hari Arafah, fajr yaumi Arafata, subh yaumi Arafata, mulai dari subuh hari Arafah kita bertakbir seperti takbir yang selama ini kita dengar. Akan tapi ternyata riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dari awal Dzulhijjah, dan amal soleh kita amalkan biarpun kita ngikuti pendapat ulama yang lain, misalnya kita mulai gemerenggengnya atau di mulut kita, kalau dalam bahasa Jawa itu suara kita di rumah kita, di kamar kita, hendaknya kita membaca takbir dimulai dari awal Dzulhijjah, kemudian ditingkatkan sedekahnya. Cuman harus paham meningkatkan sedekah itu bagaimana, bukan menunda sedekah. Kalau hari ini sudah pengen keluarkan 1 juta, jangan gara-gara dengar ini ditunda, nanti aja. Oh bukan begitu, itu salah. Ini gara-gara dengar keutamaan 10 Dzulhijjah, hari ini mengeluarkan 100 juta, wah mending nanti saja. Ini adalah orang salah faham. Hari ini lebih bagus daripada nanti. Sebab nanti belum tentu untuk kita. Sama ada sebagian orang menunda amal sedekah, amal kebaikan, menunda di hari Ramadan. Karena di bulan Ramadan dilipat gandakan. Sehingga dia di bulan Syaban disuruh sedekah, duitnya sudah ada, bilang ntar aja. Oh enggak, di bulan Syaban lebih bagus daripada nunggu di bulan Ramadan. Akan tapi maksudnya adalah di saat kita sudah memasuki bulan Ramadan, hendaknya kita tingkatkan. Seperti halnya di saat kita memasuki 10 awal Dzulhijjah, ayo kita tingkatkan. Ibadah macam-macam mulai dari puasa. Akan tapi puasa yang paling dahsyat, yang paling hebat nanti adalah puasa Arafah. Hari yang ke-9. Puasa Arafah sampai disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanatal lati qablahu wasanatal lati ba'dahu. Aku berharap kepada Allah dengan berpuasa Arafah itu Allah akan mengampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ini adalah shagairud dzunub, dosa-dosa kecil. Kalau dosa gede harus ada tobat khusus, misalnya perzinahan, meninggalkan salat. Ini harus ada tobat-tobat khusus. Akan tapi ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa Arafah akan menjadi sebab diampuni dosa-dosa kecil kita. Sebagian ulama mengatakan dosa besar akan tapi tetap ada syaratnya, penyesalan. Menyesal kalau sudah pernah melakukan dosa gede sekalipun, hendaknya jangan lupa Arafah ini adalah pintu luar biasa untuk masuki pintu tobat. Puasa Arafah. Jadi yang paling utama adalah Arafah dari 9 ini. Jangan sampai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puasa, giliran 9 buka. Bukan begitu. Kalau bisa dari awal sampai tanggal 9 berpuasa, tanggal 10-nya nyembelih korban, dan ini amalan sunnah setiap tahun. Awas ini jangan salah paham seperti sebagian anak, sebagian apa kaum muslimin di kampung-kampung itu mengira kalau nyembelih korban itu seperti haji setahun seumur hidup. Ini adalah salah. Dan salah yang sudah kaprah, sehingga susah dibenahi, sehingga di kampung-kampung orang itu sedikit sekali yang berkorban karena merasa sudah berkorban tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Padahal korban ini disunnahkan setiap tahun seperti halnya sholat hari raya Idul Adha. Kapan kita memasuki Idul Adha, maka kita disunnahkan untuk sholat sunnah Idul Adha, kita disunnahkan untuk berkorban setiap tahun, bukan setahun, bukan seumur hidup sekali. Dan ini dibaca, bisa kita fahami dari pertanyaan sebagian orang. Aku belum korban. Lah kok belum korban? Makanya apa? Seumur hidup, dia ngira seumur hidup. Kadang-kadang dibarengi, mana yang lebih didahulukan antara korban dengan akikah? Ini menunjukkan kalau dia itu pemahamannya adalah korban itu seumur hidup sekali. Bukan korban setiap tahun, sunnah kita untuk korban. Bukan setahun seumur hidup sekali. Awas, ini kesalahpahaman yang selama ini kita sering dengar. Sehingga mungkin ada seorang haji kaya raya diajak berkorban, ditawari kambing korban, dia bilang saya sudah pernah berkorban. Kapan Pak Haji berkorban? Dipikir, dihitung-hitung, oh tahun 2000, sekarang 2015. Lah ini kenyataan ada ini. Maka dari itu ayo kita bergegas untuk bisa mengamalkan semua amalan termasuk puasa. Dan juga kami ajak nanti untuk puasa di Arafah. Puasa Arafah ini bagi orang yang tidak haji. Kalau haji lebih baik mereka memperbanyak ibadah untuk memohon kepada Allah di Arafah. Jangan sampai mereka sibuk untuk menyiapkan masakan untuk berbuka. Sehingga disunnahkan puasa Arafah bagi orang yang tidak haji seperti kita. Kalau orang yang ada di Arafah sana punya ibadah khusus. Kemudian nanti insya Allah sekalian kita ajak bersama-sama ya, tolong amalannya nih, mulai dari sedekahnya ditingkatkan, puasa jangan lupa, bangun malam, silaturrahim, berkunjung kepada sanak, saudara, kerabat, saudara, sahabat, yang punya permusuhan damai, luar biasa, sedekah dengan uang, materi, baik kepada saudara, kawan, orang fakir, pesantren, masjid, kita tingkatkan semuanya. Ini lebih dicintai oleh Allah daripada kita berbuat baik di hari-hari yang lain. Tingkatkan semuanya. Kemudian juga kalau sudah di Arafah di sore hari, nanti kita akan juga mengadakan, kami undang semuanya. Lagi-lagi makan nasi bungkus di sini sepertinya. Berbuka bersama di Arafah sambil kita kumpul di hamparan sini. Dan ini pernah dilakukan di Sayyidina Abdullah ibn Abbas, dan ini bukan membuat bid'ah wukuf. Gak ada bid'ah wukuf di sini. Wukuf hanya ada di Arafah. Agar tapi para salafun saleh mengamalkan ini, dikumpulkan orang menjelang berbuka, menjelang buka puasa Arafah, mereka berkumpul. Dan ini di Hadramut sana kita menemukan para alim ulama berkumpul juga. Di Bukit Aidit sana kumpul. Ya, nanti ada para ulama ceramah. Biarpun nanti orang luar mengatakan ini bid'ah, kok ada wukuf selain di Arafah. Kita tidak wukuf, wukuf hanya di Arafah saja. Akan tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas melakukan ini kenapa? Mengajak umat biar tidak berantakan, tidak kesana kemari. Dikumpulkan dalam satu tempat, di padang, bukan wukuf. Wukuf hanya di Arafah memang. Wukuf syar'i di Arafah, ini hanya wukuf lughawi saja. Kita berdiri, kita kumpul di sini, di satu tempat, hamparan luas. Di situ ada zikir, ada tausiah, ada... Mengamalkan itu. Mengamalkan, tidak ada amal soleh yang lebih baik. Kalau perlu nanti bawa duit banyak-banyak di sini semuanya. Ah, ini lengkap semuanya nih. Bawa korban semuanya untuk persiapan esok hari. Ini lengkap semuanya. Kita ingin memperbanyak program ibadah. Ini bukan bid'ah, subhanallah. Memang ada sebagian orang mengatakan bid'ahnya orang Hadramut membuat wukuf di Bukit Aidit. Memang ada orang yang lidahnya itu memang penuh dengan kalimat bid'ah. Ini maknanya adalah kita berkumpul untuk membaca zikir, membaca solawat, ada tausiah dalam keadaan puasa, nunggu buka. Yang enggak puasa pun boleh datang loh ya. Yang enggak puasa bila boleh datang, mungkin lagi udur dan sebagainya, agar ada syiar di sini nanti. Jadi hari Arafah. Arafah tanggal 9 nanti. Tanggal 9 besoknya adalah sembelihan korban. Baik, ini juga kami undang semuanya. Dan kalau tidak bisa datang ke sini, membuatlah acara-acara semacam ini. Ini bukan bid'ah, sama sekali enggak ada bid'ah di sini. Bahkan bagaimana mengamalkan sunnah Nabi. Tidak usah bertemu, kumpul enggak boleh. Ini mengajak orang agar mereka punya kegiatan. Kalau enggak, hari itu pasti keliaran ke sana kemari. Di situ apalagi? Kalau sudah kita kumpulkan di hari itu, apa yang tidak ada ibadah? Puasa ada, silaturahim ada, sedekah ada. Apalagi kumpul semuanya. Coba kalau ibu di rumah sendiri-sendiri, silaturahmi tidak ada, sedekah enggak ada, makan-makan sendiri, tausiah sendiri. Ada semuanya. Ini adalah satu kebaikan. Dan subhanallah, kalau kita amati para ulama-ulama kita ini bagaimana rindu dan cintanya kepada umat agar mereka bisa beramal baik, mengambil satu sunnah Nabi, kemudian apa? Dikemas agar mereka senang. Semuanya bisa baca, ayo amal soleh yang paling bagus adalah di sebulan awal Dzulhijjah. Buat-buat lah. Tapi di rumah kadang-kadang pengen zikir, tatanya ada acara televisi, berita tentang ini, biarpun itu bermanfaat, akan tapi kurang. Tapi dikumpulkan, ini adalah lebih manfaat. Sholat asar sudah ada di sini berjamaah, kemudian setelah itu buka bersama, habis itu buka bersama, sholat maghrib berjamaah, siap-siap sholat isya dan takbir keliling nanti. Takbir keliling, masya Allah. Nikmat ini insya Allah. Amal-amal yang bisa kita lakukan di tempat ini insya Allah. Baik, ini saja tentang Arafah. Tentang 10 awal Dzulhijjah. Tinggal nanti kapan 1 Dzulhijjah itu tiba. Dan puasa Arafah adalah di tanggal 9. Bukan tanggal 9 di waktu orang wukuf di Arafah. Ini adalah pembahasan lain. Puasa Arafah adalah di tanggal 9 dan wukuf di Arafah adalah tanggal 9, bukan tanggal 9 adalah di wukuf Arafah. Artinya mungkin berbeda. Orang wukuf di sana mungkin kita mundur, kita maju. Kita ngikuti tanggal hilal masing-masing. Jadi bukan langsung menjadi kaidah kalau sekarang standarnya adalah orang wukuf di Arafah. Oh, tidak begitu. Semuanya punya hilal masing-masing. Kalau hilal kita terbit lebih dahulu, berarti kita puasa tanggal 9 lebih dulu daripada orang yang wukuf di Arafah. Sebab kita mempunyai matla' yang berbeda-beda. Ada sebagian orang harus menyamakan dengan yang ada di Mekah. Sebab kaidahnya adalah wukuf di Arafah dan puasa Arafah adalah tanggal 9, bukan tanggal 9-nya adalah di wukuf Arafah atau di puasa Arafah. Jadi puasa Arafah, wukuf di Arafah adalah tanggal 9. Kapan tanggal 9 kita wukuf di Arafah? Seandainya Mekah bisa dipindah ke sini ya tanggal 9, cuman enggak bisa kan? Tapi kalau puasa, orang bisa di mana-mana berpuasa. Misalnya orang di Irian yayasan tak taunya menemukan tanggal 9 adalah hari Rabu, ya puasa hari Rabu. Tak taunya di Mekah adalah hari Selasa, ya Selasa. Sesuai dengan kapan hilal itu terbit baru diikuti setelah itu. Dan enggak usah sok lebih hebat dari para ulama lalu mengatakan selagi kaidahnya adalah wukuf di Arafah. Kalau sudah wukuf di Arafah, berarti yang benar itu. Kita harus puasa. Oh enggak. Semuanya punya hari masing-masing sesuai dengan hilal yang dilihat waktu itu. Baik, ini saja. Kita langsung kepada kitab Riyadhus Shalihin. Tinggal kiat bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk 10 awal Dzulhijjah. Kita sampai kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'a. Wa bihi wa bi ulumikum fid darin amin ila an qala. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Termasuk dari ahli fikih para wanita. Sayyidah Aisyah paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau disebut sebagai minal muktirina fi riwayatil ahadithi, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis. Maka dari itu musuh-musuh Allah ingin menjauhkan orang-orang yang banyak mengambil ilmu dari Rasulullah untuk dipalsukan data-data dan sejarahnya. Sehingga Siti Aisyah yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad dijadikan yang memusuhi Nabi Muhammad agar orang benci kepada Siti Aisyah. Kalau sudah benci kepada Siti Aisyah akan meninggalkan semua riwayatnya Siti Aisyah. Kalau sudah meninggalkan riwayatnya Siti Aisyah berarti meninggalkan omongan Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kami sampaikan kemarin bahwasanya musuh-musuh Allah akan menjauhkan kita dari Nabi Muhammad bermacam-macam. Mulai dari yang pertama adalah langsung menghujat Nabi Muhammad, menjelekkan Nabi Muhammad yang tidak pernah jelek, menghinakan Nabi Muhammad yang terus diangkat oleh Allah. Yang kedua adalah dengan cara menjauhkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sekelompok manusia yang betul-betul dia kerjaannya hanya memalsukan riwayat sahabat Nabi, kemudian diekspos agar orang benci kepada sahabat Nabi. Kalau sudah benci kepada sahabat Nabi, putuslah ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah bagaimana menanamkan kebencian kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah menjauhkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah menjauhkan daripada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Islam mengacu sehingga syariat Nabi Muhammad tidak adil, ada kisas, ada ini, dipalsukan sehingga orang pada takut karena mengambil hukum sepotong-potong, tidak menjelaskan tentang sebab kisas seperti apa dan cara kisas itu bagaimana, sehingga seolah-olah hanya melihat orang potong leher saja kejam, padahal kisas itu ada sebabnya. Kemudian cara mengkisas sendiri harus ada, termasuk hukum rajam dalam perzinaan itu sendiri juga ada bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana cara menghukumnya. Cuman dasar orang itu adalah ingin memfitnah, diambil satu potongan hukumannya saja ditampakkan, maka itu kekejaman. Ini adalah juga untuk menjauhkan dari syariat Nabi Muhammad SAW sehingga muncul Islam liberal yang ngaco, dan itu adalah membahayakan kita akidah, sehingga mereka akhirnya lebih senang kepada hukum-hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, merendahkan hukum. Kemudian akhir-akhir ini yang kami sampaikan kemarin sudah panjang lebar kami jelaskan, menjauhkan Nabi Muhammad dengan cara menjauhkan tentang Arab. Sementara Nabi sudah mengatakan bughdul Arab, ini hubbul Arab iman wa bughdul Arab nifaq. Mencintai Arab sendiri Nabi menyebutkan keutamaan Arab ini. Kami sisipkan tambahan, kemarin sudah kita bahas panjang lebar, yang ingin tahu lebih panjang agar bisa mengambil dokumentasi di hari kemarin. Sekarang ada upaya-upaya untuk menjauhkan orang dari Nabi Muhammad dengan cara mendiskreditkan Arab. Dia melihat Arab kelihatannya karena kalau mata trakum, itu yang tidak bisa melihat dengan sempurna, trakumnya takrum batin lagi. Kalau sudah hati rusak, tidak bisa melihat yang baik. Mereka melihat contoh di Arab, kerasukusan orang Arab. Bukan semua orang Arab rakus. Di Indonesia juga ada orang rakus loh ya. Kekejaman orang Arab. Seolah-olah di Indonesia tidak ada orang kejam. Jadi kekejaman orang Arab, kerakusan orang Arab difoto, disebar, diekspos, inilah Arab. Sebetulnya punya tujuan ini dari musuh-musuh Allah untuk menjauhkan kita dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian memunculkan Islam di Indonesia lebih bagus daripada Islam Arab. Ini dapat Islam dari mana? Sayyidina Salman Al-Farisi dikatakan, wahai Salman, awas. Jangan sampai, latu begitu, jangan kau sampai membenci aku, wahai Salman. Wa kaifa ubghiduka? Bagaimana aku membencimu, ya Rasulullah? Wa bika hadha'ul hadha wa dhani Allah. Denganmu Allah memberikan petunjuk kepadaku. Lah. Kalau engkau membenci Arab, faqad abghadtani. Kalau engkau benci Arab, engkau telah membenciku. Salman Al-Farisi, orang yang sangat mencintai Nabi, dikasih oleh Rasulullah rambu-rambu. Dan ini adalah tanda kasih sayang Rasulullah kepada Sayyidina Salman. Jangan sampai dia itu lepas, karena sudah terbukti dia menjadi orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad. Dengan mencintai ahli bait Nabi Muhammad, sampai Sayyidina Salman Al-Farisi dikatakan, Salmanu minna ahlil bait. Salman itu adalah minna ahlul bait. Salman itu minna dari kami ahlil bait. Maksudnya biarpun dia bukan ahli bait, dianggap sebagai ahli bait karena begitu dekatnya dengan Nabi. Dan Nabi cinta sampai dikasih rambu-rambu. Kamu jangan melanggar ini, takut kau jauh. Sampai kau kalau kau membenci Arab, berarti membenciku. Kalau begitu kau meninggalkan agama. Lalu sekarang seolah-olah menampilkan Islam di Indonesia ini terpisah dari Islam Arab. Islam di Indonesia lebih lembut. Ini harus kami ulang. Islam di Indonesia lebih lembut. Lembutnya Islam di Indonesia ini karena lembutnya Nabi Muhammad yang Arabi. Ini bukan ilham atau bukan hayalannya seorang dukun atau seorang di Indonesia lalu membuat Islam lembut. Enggak, Islam lembut ini adalah ajaran Nabi, rahmatan. Dan bagaimana, siapa yang membawa Islam ke negeri kita? Adalah ulama Hadramaut. Sampai Gujarat, pindah ke Indonesia dengan kelembutan akhlak mereka, sampai tersebar. Lah inilah. Jadi memang di sini ada dua kutub ekstrim, ini harus kita paham. Kenapa kok muncul? Ini setan niat akan selalu masuk celah-celah. Di Indonesia ini sudah masyhur dengan kelembutan Islam yang ada di negeri kita. Alhamdulillah. Masuknya Islam ke Indonesia dengan penuh kelembutan, enggak ada pedang, akan tapi bagaimana dengan cara bergaul yang baik dari mereka para ulama-ulama yang datang dari negeri Arab, khusus di Arab Hadramaut. Mereka dengan kelembutan, sampai bagaimana seorang pendatang bisa menikah dengan anak raja, dan seterusnya, sampai tersebarnya Islam ke penjuru negeri kita ini. Dan dari masa ke masa Islam itu lembut. Baik, kemudian ada benalu, ada penyakit. Biasa, setan akan masuk dengan bermacam-macam cara. Akhir-akhir ini muncul ekstrim. Islam keras. Kita yang lembut, muncul Islam keras. Dikit-dikit kafir, ajak perang, ajak gulat, bom sana, bom sini. Bukan manhaj kita. Di saat munculnya orang semacam ini, setan bermain. Setan bermain. Ini adalah memang kejahatan. Yang dikit-dikit ngajak perang dan seterusnya. Dikit-dikit ngangkat pedang. Ini bukan Islam yang diajarkan oleh para wali songo dahulu. Kemudian ada setan masuk. Ingin menampilkan Islam Indonesia ini, tapi seolah-olah terpisah dari Islam Arab. Membuat fitnah. Jadi membuat fitnah di dalam Islam yang benar ini sendiri. Padahal dengan bahasa, kita memusuhi Islam ekstrim. Karena apa? Musuh kita adalah Islam ekstrim dan kita ini Islam lembut, Islam Indonesia. Bahasa halus. Jadi Indonesia itu Islamnya lebih bagus dari yang lainnya. Wah, salah. Jadi kita tidak perlu dengan Islam Arab sekalipun mulai ini. Jadi kita cukup dengan Islam Indonesia, tidak perlu Islam yang lainnya. Arab enggak benar, Arab gini-gini sudah mulai, itu setan. Dan memang yang membawa ekstrim juga orang Arab. Karena apa? Memang munculnya dari negeri Arab, tapi Nabi tidak ngajari itu. Dan orang Arab yang diajar Nabi itu seperti apa? Yang lembut, indah. Dan semuanya dari Arab. Kita tahu di Arab itu ada Rasulullah, tapi juga ada Abu Jahal gitu loh. Abu Jahal juga ada di sana. Makanya kalau sudah kita membenci Arab, ini musibah, problem di iman kita. Sehingga di sini ada satu kelompok yang pengen mengangkat Islam lembut, tapi ternyata memerangi Islam itu sendiri. Sehingga Islam Indonesia, Islam model khusus. Model khusus. Jadi Islam lebih bagus daripada Islam negara Arab. Ini adalah fitnah. Sehingga orang membenci para habaib, membenci Arab sendiri. Dan ini akhirnya membenci Nabi SAW. Pisah dari Nabi nanti. Padahal kelembutannya. Maka ini adalah kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat benar tapi dimaksud oleh ahli batil untuk kebatilan. Jadi Islam Indonesia itu lembut. Tidak terpisah dari Islam Arab. Cuman orang jahat menggunakan Islam Indonesia lembut, jangan pakai Islam Arab. Nah ini jadi masalah. Padahal Islam kita adalah lembut, karena Islam dibawa oleh siapa? Orang Arab. Nabi SAW orang Arab. Ini yang harus kita fahami. Harus hati-hati. Kalau sudah propaganda anti-Arab, anti-Arab, anti-Arab, sebetulnya bukan untuk orang Arab. Kita ngerti di sana ada Abu Jahal, Abu Lahab, sekemalam. Ada itu semuanya. Tapi kita tidak berurusan dengan mereka. Kita akan sambung dengan siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Sayyidina Imam Hasan dan terus. Itu Arab semuanya. Lalu kisah dari Arab, pisah dari Arab bagaimana? Cuma namanya kebencian kepada Nabi yang tersembunyi dalam hatinya, sehingga mulutnya seorang pembenci Nabi muncul sesaat merendahkan sahabat Nabi, sesaat merendahkan ahli bait Nabi, sampai sesaat merendahkan tentang etnis Nabi, tentang darah Nabi, tentang kearapan Nabi, dan dia tidak sadar. Coba kalau dia sadar saja, kalau seandainya Nabi ada di hadapannya, dia berani berkata bahwasanya, coba ini, kalau Nabi ada di hadapannya, bisakah orang tersebut berkata, kita itu tidak perlu dengan Islam Arab, dan tidak perlu pakai misalnya apa, jubah. Ngapain harus pakai jubah? Berani di depan Nabi? Apalagi ngomong, gak usah pakai jenggot-jenggotan itu. Apalagi sampai kalimat, kalau semakin jenggotnya panjang, semakin goblok. Berani di depan Nabi? Ya enggak berani. Lah kenapa dia ngomong? Karena Nabi tidak ada di hatinya. Selesai. Karena Rasulullah tidak ada di hatinya, makanya ngomongnya bebas. Ngomong mencaci maki, jenggot mencaci maki, jubah mengaci. Ini orang Jawa pakai jubah juga. Nah, terserah aja mau pakai blangkon, pakai ini, enggak penting. Apalagi mereka itu cenderung orang yang menyeru bagaimana kita menjaga hak asasi manusia. Lah kok orang Arab terus dicaci maki itu apa? Memang kalau otak itu sudah rusak seperti itu. Mohon maaf, kita pengen jujur. Kalau memang seandainya dia tanpa agama saja, lalu mengangkat hak asasi manusia atas nama kemanusiaan, ya terserah Arab, Jawa, Jepang, Indonesia, mestinya tetap diangkat. Tapi kenapa kok Arab langsung direndahkan? Karena ada kebencian dengan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah musibah. Hati-hati ya. Siti Aisyah. Banyak dicaci maki akhir-akhir ini. Awas, hati-hati. Kalau Anda ketemu satu kelompok yang menjelekkan Siti Aisyah, langsung pangkas. Kalau itu putri Anda dinikahi dia, langsung minta talak cerai. Kalau itu adalah istri Anda, tobat kalau enggak, suruh pergi. Karena penjahat. Siti Aisyah yang bersentuhan tangannya dengan tangan Rasulullah, yang setiap saat dengan Rasulullah dikatakan dia adalah pelacur. Ah, bagaimana itu? Jadi kita jangan, masalah keimanan jangan main-main. Kalau sudah ada orang membenci sahabat Nabi, membenci ahli bait Nabi, sudah, tetepin, selesai. Sorry, afwan, tidak ada urusan denganmu. Mantu, buang. Harus tegas. Kalau enggak kita buang, mau punya cucu yang memusuhi ahli bait Nabi SAW, termasuk juga merendahkan syariat Islam. Termasuk mulai membenci Arab. Wah, ini calon mantu ngaco, ini batal-batal. Ibu-ibu, hati-hati urusan keimanan ini. Ini ada hubungannya dengan Nabi SAW. Sayyidat Aisyah meriwayatkan, qalat, beliau berkata, ini perlu kami hadirkan, maaf tambahan ini, karena saat ini lagi rame-ramenya di media sosial, banyak pertanyaan tentang orang mencaci maki Arab. Mencaci maki Arab, subhanallah, karikatur tentang Arab dan sebagainya. Termasuk gambar Nabi Muhammad berjenggot, ada bom di sininya. Nabi melarang, bagaimana? Dia tidak ngerti. Dalam peperangan saja Nabi Muhammad berkata, jangan kau bunuh wanita, jangan kau bunuh anak kecil, jangan kau bunuh orang tua. Itu pendidikan dari Nabi dalam peperangan. Jangan kau bumi hanguskan pertama apa pertanian dan peternakan, karena itu adalah sumber kehidupan mereka. Coba, ini peperangan yang diajarkan Nabi. Kalau ada orang Islam melanggar, kesalahan dia. Orang Islam ngebom, itu tidak ada sambung dengan Nabi. Kalau ada orang Islam dalam peperangan membumi hamus kan ternak, itu tidak ada hubungannya dengan Nabi. Nabi melarang. Lah kok Nabi digambar pakai bom begini? Innalillah. Jenggotnya panjang begitu, pakai imamah, ada bomnya nyala lagi. Astagfirullah. Bagi mereka yang membuat seperti itu karena dia belum kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang kafir membuat seperti itu, kami tidak terlalu pusing. Karena memang dia tidak kenal Nabi. Tapi ini orang Islam ini loh, ini yang problem. Kalau orang kafir dari Abu Jahal, dari ini memang begitu. Membuat karikatur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak tahu, tapi ini umat Nabi Muhammad yang ngaku Islam, tapi tanpa sadar dia merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan semua yang pernah dipakai Nabi, mulai dari baju, mulai dari jenggot, mulai dari, enggak tahu ini. Itu katanya dalam kajian ilmiah di mana begitu, seorang apa gitu katanya, profesor atau apa itu. Ilmiah apanya itu ya? Mohon maaf, kita tidak menyebut siapapun. Dan Anda tidak usah mencari. Akan tapi ada ini. Anda tidak usah mencari, karena kita tidak mencari musuh. Kita hanya ingin mengingatkan yang lain. Jadi dari manapun kalimat itu muncul, sudah langsung bangkas. Dan Anda harus tegas. Umi Allah luas. Kalau urusan mantu masih banyak itu mantu yang soleh. Ngapain mantu kayak begitu diambil? Nah, kita harus tegas ini urusan keimanan. Kalau enggak, cucu kita pun hilang. Sayyidah Aisyah qalat berkata, tufiya Rasulullah, Rasulullah wafat. Wadir'uhu marhunatun inda yahudiyyin fi 30 su'an min sya'irin. Nabi waktu wafat, dir'uhu, beliau punya tameng perang. Ada, kalau perang itu ada di kirinya tameng, di tangannya adalah pedang. Ini untuk menghalangi pedang lawan untuk bisa sampai bersentuhan dengan kulit kita. Ini tameng. Lalu tameng, ya sudah lah. Ini rupanya digadaikan oleh Nabi SAW. Untuk 3 sok gandum. Barangkali ada yang bertanya, suatu ketika Nabi juga pernah bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdo. Seorang mukmin itu akan terikat jiwanya itu dengan utangnya. Sehingga Nabi sangat mengancam orang punya utang tidak dibayar. Tapi bagaimana, ada kisah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dan ini harus dijelaskan. Dan penjelasannya adalah kita bahasa iman, bahasa cinta Nabi. Kalau orang busuk hatinya langsung saja. Nabi Muhammad ngomong gak bisa menjalankan. Dia ngomong jangan punya utang, tapi dia mati punya utang. Ini ada. Orang-orang kafir paling senang kalau ketemu begini untuk menfitnah. Bagaimana kisah, bagaimana Nabi punya utang, kemudian digadaikan. Nah, ini justru pendidikan kalau kita paham. Pendidikan pertama, Anda jangan menghutang kepada seseorang kecuali dengan catatan hitam di atas putih. Kalau ternyata tidak bisa hitam di atas putih, hendaknya kamu punya jaminan gade. Nah, jaminan itu apa? Untuk membebaskan kalau sewaktu-waktu kamu mati, maka ada untuk membayarnya. Tidak punya beban kepada siapapun. Sehingga Nabi waktu meninggal enggak ada masalah. Kenapa? Beliau sudah punya apa? Punya tameng perang yang digadaikan, tinggal hitung-hitungan saja, selesai. Yang hitung-hitungan siapa? Ya umat beliau, sebab tidak akan diwarisi harta Nabi oleh putra-putri beliau. Oleh putri beliau. Jadi ini adalah hukum tentang gadai, tidak sekedar disampaikan oleh Nabi, dan Nabi memberikan contoh. Begini loh kalau kamu punya utang. Jadi kalau kamu punya utang, hendaknya kamu punya gade. Khawatir kalau mati sewaktu-waktu seperti aku mati, kamu tidak bisa membayarnya. Tapi Nabi berikan contoh, dan tidak dosa yang semacam itu. Karena apa? Ada gadainya. Dan nanti bab hutang panjang ceritanya. Kalau ada orang mati, kemudian dia punya utang, maka hendaknya dibayar dulu dari harta peninggalannya, agar terbebas. Makanya hati-hati dengan urusan utang, jangan dikit-dikit ngutang. Ini bahaya di hadapan Allah. Kalau memang di antara kita punya utang, jangan sampai terlintas di benak kita untuk lari dari utang. Tidak akan ditolong oleh Allah. Akan tapi siapapun yang ngutang karena kebutuhan dan bersemangat untuk membayarnya, maka Allah akan bantu. Ini utang. Sehingga tanda keseriusan kita dalam membayarnya, maka jangan lupa, kalau Anda pinjam duit dari seseorang, Anda harus pakai hitam di atas putih. Anda sendiri yang pinjam duit, yang minta. Cuman biasanya kawan dekat Anda tidak mau, sudahlah sama teman dekat saja kau pakai catatan. Bilang, oh enggak, saya ingin patuh dengan Allah agar saya mudah untuk membayar hutang tersebut. Kalau belum materai, kalau belum depan saksi, kalau sekarang notaris karena duit gede misalnya. Demi keamanan dan terjadinya bencana pengkhianatan karena tidak adanya ini. Sebab setan berbisik, ya enggak apa-apa, jangan dibayar. Oh enggak, dicatat aja kok, enggak bisa nagih. Iya, enggak bisa nagih. Iya, kata setan. Setiap hari diskusi dengan setan. Akhirnya apa? Lari dari hutang. Na'udzubillah. Inilah orang yang tidak akan selamat ini nanti. Dan tidak pantas untuk disolati orang semacam ini. Kemudian sisi lain yang perlu kita fahami, Nabi sampai seperti itu. Kehidupan Nabi SAW, urusan kebutuhannya adalah sampai seperti itu. Cuma ada yang bertanya, kok sampai Nabi ngutang, apakah sahabat Nabi SAW itu enggak tahu atau bagaimana? Justru ini kehebatan Nabi SAW. Nabi tidak akan selalu menampakkan kekurangannya di depan sahabatnya. Kalau Nabi menampakkan kekurangannya di depan sahabat Nabi, mereka berebut untuk berikan pertolongan. Sebab kalau kiai rengek itu pengikutnya bakal kasihan semuanya, apalagi Nabi. Coba kiai, aduh ya Allah, saya pengen punya sepeda motor. Gitu dah. Besok 5 sepeda motor datang. Apalagi yang ngomong siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi ngajari begitu. Makanya sebagian dari cucu Nabi itu ada tampak dengan wibawa seperti Imam Hasan itu pakai baju yang bagus ini semua. Kenapa? Kenapa kamu sebagai cucu Nabi kok pakai baju bagus? Oh, kendaraan yang mewah. Biar orang itu, biar bajuku sama kendaraanku tuh ngomong, "Hei, kaum muslimin, aku cucu Nabi. Cukup, jangan kasih sayangi saya." Gitu. Nah, ini bukan, ini ada memang seperti itu, sifat mulia. Enggak mau ngerengek. Dan Nabi pun begitu. Coba kalau Nabi, "Wahai sahabatku, siapa yang punya gandum?" Tontonan. Satu. Yang kedua, Nabi itu kalau dikasih oleh sahabat-sahabat beliau, tidak pernah Nabi itu menyimpan. Sehingga langsung diberikan kepada Ashabus Suffah yang kita berikan ceritakan pada pertemuan yang lalu. Langsung dibagi-bagi habis. Dan Siti Aisyah pun begitu melakukan yang sama. Sampai di saat punya hajat, salah satu yang di rumah beliau yang membantu, "Ya Aisyah, kenapa ada kok tinggalkan?" "Lah kamu tidak ngomong, saya tidak ngerti kalau ada kekurangan." Jadi Siti Aisyah juga kayak Rasulullah. Ada bagi langsung, sudah selesai cepat. Tidak mau ada beban di rumahnya. Lah, sehingga para ulama, mungkin sekali Rasulullah setelah membagi, ternyata baru sadar, keluarganya belum dapat, Masya Allah. Bahkan nanti hadis berikutnya, punya 9 rumah Nabi Muhammad, kosong semuanya, enggak ada kandungnya. Ini adalah pelajaran indah dari Nabi SAW, kehidupan Nabi seperti itu. Jadi dapat Nabi hadiah dari sana sini, tapi tidak dikumpulkan untuk diri beliau sendiri. Ini memang enggak habis-habis ini. Cerita tentang ini enggak habis-habis. Berarti begitu pentingnya cerita ini, khususnya untuk para ustadznya. Untuk para pembimbing-pembimbing, para kiai, para tokoh-tokoh ini. Supaya tidak hanya memikirkan tentang merek mobilnya atau menu makannya dan sebagainya. Ya, semoga Allah menjaga kita semuanya. Dan semoga kenikmatan yang kita rasakan tidak menjadi penghalang kita untuk ketemu Rasulullah. Kita naik mobil enak, jangan sampai nanti tidak ketemu Rasulullah. Kita makan enak, jangan sampai dengan itu tidak ketemu Rasulullah. Hadis berikutnya, An-Anas dari Sayyidina Anas. Ini dua-duanya orang dekat dengan Nabi. Sayyidina Anas adalah yang selalu melayani Nabi SAW. Yang ibundanya mewakafkan anak ini, anak beliau Sayyidina Anas, ibundanya mewakafkan untuk Rasulullah. Jadi beliau sangat tahu apa yang dikerjakan Nabi. Dan beliau adalah, kalau bahasa ini, orang yang paling setia berkhidmah kepada Nabi. Pembantu tersetia, terhebat. Mereka beliau menjadi termasuk ulama. Rahanan Nabi SAW dir'ahu bisya'ir. Nabi menggadaikan tameng perangnya tadi dengan gandum. Wa masyaitu ila Nabi bikhubzi sya'irin. Kemudian aku datang kepada Nabi itu karena aku dengar Nabi itu pernah menggadaikan gandum, menggadaikan tameng perangnya dengan gandum, lalu aku membawa kepada Nabi roti yang dari gandum. Aku datangkan kepada Nabi dan beliau memang yang bekerja untuk Nabi, melayani Nabi. Aku datang kepada Nabi tadi gandum, roti yang dari gandum. Wa ihalati sanhatin. Dan dimakan dengan lemak yang sudah cair dan sudah mulai berubah. Lemak berubah. Kalau sekarang itu sudah minyak jelantah lah gitu. Jadi kalau minyak ada minyak bersih, ini minyak sudah rusak. Itu yang ada di rumah Nabi SAW. Walaqad sami'tuhu yaqulu, dan aku telah mendengar Nabi itu bersabda. Ma asbaha li ali Muhammadin sa'un wala amsa. Jadi biar tahu, Nabi memberitahu, mengasih tahu kepada Sayyidina Anas dan yang lainnya. Tidak ada di pagi hari dan di esok hari di rumah Muhammad, di rumah Nabi Muhammad itu satu sok gandum. Jadi tidak pernah ada di rumah. Maksudnya aku tidak membiasakan di rumahku ada makanan yang aku simpan. Satu sok. Satu sitok itu 4 mud, 4 genggam beras. Enggak ada. Ibu berapa karung berasnya? Masya Allah. Wa innal latis'atu abiyat. Dan kalau Nabi mengatakan di rumahku itu enggak ada makanan, itu bukan di rumahnya Siti Aisyah saja. 9 rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahul Bukhari, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Waliyahalatu bikasril hamzati asyahmud dha'ib. Ya, ini adalah syaham lemak yang sudah cair. Wasanqatu bin nuni wal kha almu'jamati, nunnya bertitik, kha-nya bertitik, wa hiya almutaghayyirah, yang sudah mulai berubah. Baik, intinya apa? Dari riwayat ini kita semakin tahu bahwasanya begitulah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ham pikiran mereka adalah urusan dunia. Dan ternyata kehidupan Nabi ini tidak merubah Nabi untuk bisa dakwah ke sana kemari. Nah, jadi kalau mau dakwah di kelas menengah ke atas, tidak harus kita merubah cara hidup. Jalani hidup wajar saja. Kalau Allah memberikan kepada Anda mobil, alhamdulillah nikmati dengan mobil. Kalau Anda sebagai seorang kiai atau ustadz yang punya rumah bagus, Allah berikan, nikmati itu semuanya. Akan tapi jangan punya target, kalau aku dakwah ke orang kaya, aku harus pakai mobil mewah. Nabi hidupnya semacam ini. Dan Nabi ternyata punya juga kuda yang mewah, dikasih oleh orang. Tidak memaksakan beliau untuk memiliki itu semuanya. Baik, ini saja insyaAllah. Biar tidak apa-apa, diperpanjang saja agar kita semakin dekat dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang Imam Nawawi menghadirkan riwayat-riwayat terus tentang bagaimana kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja. Ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah ahsanal jaza. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yaya yang saya hormati dan Allah muliakan, dan mudah-mudahan semua jamaah dimuliakan Allah SWT. Amin ya Rabbal. Yang pertama saya tanyakan kepada Buya, di desa kami ada orang pendatang, ya, bikin rumah, bikin perusahaan, lalu bikin masjid. Bikin apa? Bikin masjid. Oh, ada orang bikin masjid. Ada orang pendatang, bikin rumah dan bikin masjid, termasuk kasabnya. Lalu masjid ini dipakai Jum'ah dengan jamaahnya dari pendatang. Masjid ini sekitar 400 meter radius meter dari masjid jami di desa. Ini tanpa koordinasi dengan desa, dengan ulama. Ini kami mohon pandangan, mohon solusi dari Buya, baiknya gimana? Yang kedua, satu ini cukup. Ada satu aja cukup. Saja. Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat, saya mau tanya, seandainya ini bukan kenyataan, ada seorang anak laki-laki mau menghajikan ibunya. Mau ngasihkan apa? Mau di ngasih haji. Jika, gitu. Esah haji. Mau berangkat haji. Ibunya. Tapi seandainya ini sih bukan kenyataan beneran. Lalu anak tersebut sholatnya itu masih kurang sempurna, masih bolong-bolong gitu. Kadang sholat, kadang enggak gitu. Maklum masih anak muda gitu mungkin. Mau ngajikan ibunya? Anaknya mau ngajikan ibunya, tapi dia sholatnya masih kurang sempurna. Saya tanyakan maaf Bu ya, kira-kira ibunya kalau ia dihajikan itu hajinya sempurna enggak atau sah tidak gitu. Sudah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama adalah hukum membuat masjid. Membuat masjid boleh-boleh saja, akan tapi ada adab dan tata krama. Apalagi digunakan untuk sholat Jumat. Apalagi di lingkungan orang yang bermadhab Imam Syafi'i. Makanya membuat kebaikan itu sendiri harus ada pembimbing. Tidak boleh dengan hawa nafsu. Bukan mentang-mentang Anda orang kaya, lalu Anda membuat masjid. Dan masjid hendaknya harus wakaf. Karena tidak wakaf tidak sah dan tidak jadi masjid. Nah, masjid harus sudah diwakafkan,

Nah ini satu model. Itu maksiat. Punya utang sedekah, itu maksiat. Kalau pertanyaannya, dia punya utang mau menghajikan ibunya, maka itu gak boleh. Tapi ini permasalahannya beda ibadahnya. Kalau misalnya ada seorang anak, dia punya utang banyak, cuman dia mau menghajikan ibunya, bagaimana? Gak usah menghajikan ibunya, bayar utang. Cuman ini beda urusannya. Masalah sholat sama masalah sedekah. Tetap sedekah berjalan, sholatnya bolong-bolong, diajari saja biar menyempurnakan sholatnya. Insya Allah diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh, banyak tertulis. Nah, Umi mau tanya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, tentang masalah kurban, kan Buya pernah menjelaskan kalau kurban itu ada ainiyah, ada kifayah. Artinya kalau kita memang tidak mampu, setiap keluarga itu artinya perorangan dalam keluarga itu tidak bisa, berarti nanti misalnya satu kambing untuk satu keluarga, dua kambing ya untuk sekeluarga gitu Buya. Tapi terkadang seringkali ada beberapa itu yang pengen mengatasnamakan gitu tuh Bu ya. Misalnya ya kayak keluarga kita misalnya ada 6 gitu tuh Bu ya. Terus nanti misalnya bisanya cuma satu kambing, tahun ini kepengennya Buya dulu atas nama Buya. Nanti tahun depan ternyata bisanya satu kambing lagi, maka ganti atas nama Umi gitu Bu ya. Tahun berikutnya satu kambing lagi atas nama anak perempuan. Nah ini sebenarnya yang lebih baik diatasnamakan seperti itu atau tiap tahun aja dijadikan kifayah-kifayah karena memang tidak mampu untuk mengkorbankan atas nama semuanya gitu tuh ya anggota keluarga. Nah terus untuk saudara-saudara yang sedang haji itu Bu ya, apakah kurbannya lebih baik misalnya mereka pengen kurban apakah di sana atau lebih baik di Indonesia, karena memang di Indonesia kan yang kurban kan sedikit gitu, sedangkan kalau di sana sudah berlebih, paling maslahat itu seperti apa, apakah memindah kurban di tempat yang lain itu diperkenankan, karena kalau zakat itu kan ya zakat di tempatnya gitu ya, kalau kurban seperti apa penjelasannya Bu ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang sunnah ainiyah dalam kurban. Jadi kurban itu disunahkan atas orang per orang, semuanya. Adapun maksud sunnah kifayah itu bukan berarti kambing satu untuk 7 orang, tidak. Kalau sapi satu untuk 7 orang. Ini orang sering salah paham sehingga suatu ketika ada seorang alim melarang. Jangan mau loh ya kalau ada orang nyembelih kambing satu untuk keluarganya. Yang menangkap ini salah paham. Maksudnya apa? Bukan sambing satu untuk 7 orang. Bukan. Jadi sunnah kifayah itu di sini adalah dia melakukan untuk diri sendirinya dapat makna sunnah ainiyah. Akan tapi ngikutin Nabi niatnya dibarengkan semuanya, tapi dia untuk dirinya sendiri. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis hadhi udhiyati wa ahli baiti, tetap untuk satu orang, satu kambing. Akan tapi sampai Nabi mengatakan untuk umat digedekan, diperbanyak sampai ya Allahumma taqabbal hadza min amin Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Hadis sahih. Nabi pernah waktu menyembelih kurban itu untuk Nabi Muhammad, keluarganya dan umat Nabi Muhammad. Jadi ada bukan berarti satu kambing untuk 7. Ini juga salah paham memahami makna ini. Artinya begini, jangan sampai di rumah kita itu tidak. Kalau bisa punya anak 7 dengan suami istri berarti 9. Nyembelih 9. Satu kambing plus 2, satu sapi plus 2 kambing. Kemudian jika ternyata enggak, ya seadanya. Kalau adanya 5, 5, 5. Kemudian boleh ditentukan dari ini satu ainiyahnya biar dapat ainiyahnya si A. Ini bapak, saya suami istri dulu. Anak-anak tahun depan boleh. Kemudian anak tahun depan boleh. Enggak ada masalah. Itu masuk sunnah ainiyah. Karena saya tidak punya, maka saya bisa berikan. Tapi nanti diniatkan untuk keluarganya setelah itu. Ini adalah cara yang diajarkan Nabi SAW dalam masalah korban. Dan ini lebih banyak tampak di dalam madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Di dalam madhab kita jarang dibahas yang demikian itu. Akan tapi selagi ini untuk kemaslahatan harus kita hadirkan. Biar orang itu tergerak untuk setiap rumah itu punya korban. Sebab gara-gara satu-satu itu akhirnya enggak. Paling enggak saya berkorban, harus korban. Rumah kita harus korban. Kemudian karena itu sunnah korban Anda, bolehlah Anda mengambil sampilnya, mengambil apanya. Bahkan kalaupun Anda ingin membagi sepertiga, dibagikan fakir miskin, sepertiga dimasak untuk para tamu yang bakal datang ke rumah kita, sepertiga untuk anak-anak kita biar tidak ngiler ngeliat kambing. Nah ini boleh yang demikian itu, namanya sunnah. Hanya yang perlu kami galakkan saat ini adalah membudayakan di rumah kita untuk punya sembelihan kambing semuanya. Jadi di rumah, kalau tidak satu ya dua, tiga, empat, begitu seterusnya. Nah, sampai terakhir nyembelih ayam, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Saya enggak punya apa-apa nyembelih ayam, saja kurbannya kurban ayam. Saya enggak punya ayam, telur ceplok. Niat, pokoknya jangan sampai di hari itu kita tidak punya pengorbanan, tidak punya senang-senang dengan keluarganya. Baik. Kemudian masalah orang yang haji tetap lebih bagus adalah di sana karena tempat itu punya makna sendiri. Tempat yang ada di sana memang punya makna sendiri, menyembelih korban di sana punya makna lebih. Jadi keutamaan menyembelihkan mengalirkan darah korban di sana itu tidak sama dengan di tempat lain. Akan tapi dibahas beberapa waktu yang lalu tentang madarat di saat terlalu banyak sampai tidak terawat dan sebagainya, sehingga ada kasus pengalengan dan sebagainya, itu hanya terjadi di sana. Kalau di Indonesia tidak usah dikaleng-kalengin saja. Ini aneh-aneh juga, sudah dagingnya kurang dikalengin lagi, mau dibawa kemana itu. Baik. Jadi untuk orang yang naik haji tetap lebih bagus di sana. Tetap lebih bagus di sana. Tapi kalau mau berkorban di tempat lain, dia dapat keutamaan. Barangkali dia melihat subhanallah ada satu kampung hari ini hari paceklik, tidak pernah ada yang korban di sana. Sama sekali. Enggak pernah ngerasain korban orang fakir semuanya. Gimana kalau korban saya masuk? Dapat maksud insyaallah dengan ini bisa lebih bagus. Akan tapi kaidah pertama tetap dalam keadaan apapun korban di sana adalah lebih bagus. Cuman karena mungkin hati kita terenyuh kasihan di kampung sana atau negeri sana yang tidak pernah merasakan korban, lalu kita alihkan ke sana, itu adalah babnya mendapatkan keutamaan. Tapi secara lahir dari nas-nas yang dibahas oleh para ulama tidak bisa mengalahkan korban di sana. Cuman kita kan urusan makna keprihatinan kita kadang-kadang. Tapi kita yakini di sana lebih bagus, akan tapi ya sudahlah. Kalau perlu dua-duanya. Nyembelah korban di sana, nanti untuk yang lainnya adalah korban untuk siapa? Kita berikan ke tempat fakir miskin yang ada di sana. Jadi korbannya orang haji hendaknya tetap ada di Mekah. Biarpun banyak bukan urusan kita. Banyak orang korban di sana. Banyak. Tetap ini adalah kita korban di sana, begitulah yang dijelaskan oleh para fuqaha. Ada yang meninggal dunia, minta dibacakan Fatihah nanti insya Allah bersama doa. Hukum seorang suami, Allah, berselingkuh dan berbohong dengan istri. Selingkuh pun masalah uang sama keluarga sangat pelik. Berselingkuh adalah perzinaan. Kalau perzinaan tidak, kadang-kadang. Cuman kita tidak faham, kadang orang menganggap orang nikah lagi dianggap selingkuh. Bukan selingkuh, nikah lagi. Cuman kalau seberselingkuh adalah perzinaan, perzinaan adalah hina. Tidak pantas ya dalam keluarga iman, keluarga ahli agama, lalu adanya perzinaan. Kalau ada seorang laki-laki berzina, hendaknya para suami, keluarga menutup itu semuanya, diajak diskusi baik-baik. Sebab perzinaan adalah kehinaan. Kemudian pertanyaannya bagaimana ini? Untuk menghadapi masalah ini harus komunikasi yang baik. Apa yang menjadikan sebab semacam itu, kemudian juga selagi itu perzinaan yang haram harus dijauhkan dari perzinaan. Pergaulannya, temannya, dengan siapa dia bersahabat dan seterusnya. Ini solusinya panjang, tidak bisa langsung dihentikan begitu. Karena na'udzubillah kalau ada kebusukan jiwa, biarpun di rumahnya punya istri cantik, berzina tetap zina, karena memang busuk jiwanya. Seorang wanita yang padahal di suaminya adalah yang mencukupi, akan tapi karena busuk hati dan jiwanya, begitu mudahnya berzina dan itu perempuan rendah. Karena rendah diangkat pun perlu proses waktu yang lama. Disadarkan dulu kalau dia rendah. Kalau tidak, na'udzubillah. Berzinaan. Busuk, hina. Dan semoga jika ada yang mendengar suara ini, orang yang pernah kepleset pada zina, semoga sadar, tobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya niat mau kurban tahun ini, tapi kebutuhan keluarga. Ya, kebutuhan keluarga. Masa? Kalau butuh mau gimana lagi, korban keluarganya gak makan mau gimana nanti. Dapat niatnya insya Allah. Saya seorang yang sudah Islam sejak lahir. Sejak lahir, perlukah saya mengkirakan kalimat syahadat? Mengucapkan kalau anda anaknya orang Islam, biarpun tidak bersahabat, biarpun anda tidak bersahadat, anda sudah Islam. Apalagi anda sudah sholat dan seterusnya. Makanya kalau ada sekelompok mengatakan bahwasanya syahadat kamu belum Islam kalau belum bersyahadat, pasti itu kelompok salah, sesat, menyesatkan. Jadi kalau kita ini terlahir dari bapak ibu yang muslim, langsung kita muslim. Jadi pembahasan masalah mengucapkan kalimat syahadat itu untuk siapa? Untuk orang yang kafir asli mau masuk Islam. Atau orang murtad. Nanti ada satu kelompok pengen istimewa. Jadi kalau ikut kelompok ini harus bersyahadat karena yang kemarin tidak dianggap syahadatmu. Aneh ini. Dari mana ilmu itu? Dari mana ilmu itu? Jadi kalau sudah Anda dilahirkan dari bapak ibu yang muslim-muslimah, maka tanpa bersyahadat pun Anda sudah muslim-muslimah. Selesai. Sehingga pembahasan masalah nutku bisyahadat ini, mengucapkan kalimat syahadat ini berlaku bagi orang yang kafir asli, agar diperlakukan di dunia sebagai orang muslim, tandanya dia harus bersyahadat. Agar dia boleh-boleh dinikahkan dengan seorang muslimah, agar masalah waris nanti saling mewarisi dengan orang yang Islam. Kemudian dia kalau mati bisa dikubur, dikubur ya kaum muslimin, harus pernah terdengar ia mengucapkan kalimat syahadat, ini orang kafir. Tapi kalau bapaknya muslim, muslim. Kecuali bapaknya muslim, dia telah mengucapkan kalimat yang menjadikan dia kafir. Seperti saya tidak percaya Nabi Muhammad, saya tidak percaya Quran Wahyu, maka dia murtad. Kalau murtad, dia harus mengucapkan kalimat syahadat lagi karena kemurtadannya tadi. Baik, insyaAllah. Bagaimana menghadapi anak yang remaja karena terpengaruh lingkungannya di luar warnet, padahal di rumah sholat ngaji, puasa selalu. Wah, ini penyakit masyarakat semuanya, urusan internet. Memang setan yang namanya internet luar biasa. Itu menggoda, namanya setan yang lahir betul itu, subhanallah. Tahajutan belum apa-apa sudah buka WA itu. Subhanallah, internet adalah seperti, kalau harus kita, seperti dunia yang lainnya, jika orang benar menggunakannya akan bermanfaat. Tidak, kalau tidak jadi setan benar. Mungkin buka internet tujuannya adalah untuk membuka situsnya orang-orang yang baik, orang soleh untuk belajar, diperkenankan yang demikian itu. Seperti halnya media-media yang lainnya, akan tetapi ketahuilah bersama orang-orang baik yang berjuang di tempat itu, grup-grup Abu Jahal juga berjuang dengan hal-hal yang tidak baik di situ, maka hati-hati. Maka harus ada pembekalan untuk anak-anak kita tentang internet. Paling tidak diberikan, ditanamkan di hati mereka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya masyaallah urusan-urusan syahwat ya, yang saat ini anak-anak kecil kadang-kadang sudah melihat hal-hal yang tidak baik yang tidak pernah kebayang zaman kita dahulu. Anak-anak kecil sudah melihat hal aneh-aneh ini gara-gara internet dan seterusnya. Sehingga godaan anak-anak kita zaman sekarang lebih berat daripada godaan kita zaman dulu. Karena begitu, untuk memberikan solusi kepada mereka harus cepat. Termasuk di antaranya, wahai para orang tua, jangan dipersulit urusan pernikahan. Jadi mulai anak kita sudah dewasa, sudah diberi wawasan pernikahan. Bahwasanya nikah untuk menyelamatkan mereka. Khususnya bagi anak-anak yang selama ini bergaul di luar itu. Maka orang tua ini harus cermat betul. Sehingga harus ada keterbukaan antara seorang ibu dengan anak tentang kebutuhan pribadinya itu. Sehingga anak tiba-tiba berani ngomong, saya mau menikah ibu. Kalau sudah ngomong begitu, berarti ada kebutuhan yang mendesak tentang kebutuhan pribadinya. Jangan ditunda lagi. Anda harus berpikir untuk segera menikahkan mereka. Kalau tidak, na'udzubillah, dia akan menikmati dengan gambar-gambar yang tidak karu-karuan dan seterusnya. Pada kesempatan yang lain, dia mungkin melakukan zina, na'udzubillah, seibu-ibunya masuk neraka nanti ya. Di antaranya seperti itu. Kemudian juga pembekalan untuk dikenalkan ke tempat mulia. Sebab duduk dengan orang soleh sendiri, menjadikan orang itu akan terjauhkan dari kemaksiatan. Dan kita merasakan di saat kita duduk dengan orang baik, itu bisa beberapa hari itu pengaruhnya ada. Duduk dengan majelis mulia, ada pengaruhnya. Makanya kawan itu penting. Kalau kawannya dikurang, kalau dipangkas sekali zaman sekarang, pangkas jangan nonton TV, pangkas jangan urusan internet, kayaknya mustahil. Akan tetapi bagaimana mereka diberi kesibukan, dikenalkan dengan kesibukan yang mulia, yang baik. Hadir majelis itu grup hadroh, majelis keliling, dan sebagainya. Itu hendaknya seperti itu, mensiasati. Sehingga waktu mereka tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Baik, ini saja. Ada di mana ini? Oh iya, ini ada sangat mendesak. Ini informasi untuk semuanya. Alhamdulillah kita punya media dakwah yang bisa didengar dan dilihat di mana-mana. Mulai dari televisi, online, dan internet. Kita punya ada satu alat khusus bagaimana kita punya acara ini bisa langsung bisa dihadirkan dalam bentuk CD, bisa disimpan dan bisa dinaikkan ke YouTube, ke internet, bisa dibaca, didengar, dilihat oleh kaum muslim di penjuru dunia. Alhamdulillah alat sudah lengkap kita. Cuman untuk menyempurnakan alat ini mendesak. Kalau hari ini ada uang itu, besok dijual, dibeli, besok langsung ada lebih sempurna lagi dakwah. Dan ini termasuk bagian dakwah yang luar biasa. Ini laporan dari multimedia. Sengaja kami sampaikan, kita mengundang ahli-ahli Allah yang berjuang di jalan Allah. Fasilitas kelengkapan multimedia. Multimedia itu butuh duit yang paling banyak. Ratusan juta untuk alat-alatnya. Alhamdulillah. Nyicil, dapat. Alhamdulillah. Cuman ini mendesak karena pengen pengajian kita segera bisa diekspos ke penjuru dunia dengan mudah. Alhamdulillah TV albahjah.tv sudah bisa dilihat setiap saat. Dan nanti macam insya Allah. Kita tinggal penyempurnaan, duit sedikit, 230 juta atau 23 juta. Mudah, kecil. Kita pikir 230 juta. Makanya saya pakai mukadimah panjang, 23 juta. Ya kalau 23 bisik-bisik aja beres, tidak di sini. Kenapa 23 juta? Baik. Insya Allah ada hamba Allah hari ini menengkapi 23 juta untuk multimedia, untuk menyebarkan dakwah kita kemana-mana. Pembukaan majlis di Masjid Agung Alun-Alun Brebes Sabtu malam Ahad 19 September 2015. Sabtu malam Ahad 19 September, majlis di Brebes akan dibuka. Di Masjid Raya Masjid Agung Brebes, Alun-Alun Brebes insya Allah Sabtu malam Ahad depan. Ya. Mohon yang dari Brebes memberikan informasi kepada yang lainnya untuk bisa datang ke sana. Baik, ini saja. Kemudian juga ada Al-Bahjah. Ini sudah cukup insya Allah. Mohon ini didoakan Bu, lagi ini minta. Jangan lupa setiap malam berdoa. Dimulai dengan istighfar dan solawat. Minimal istighfar ya 1000 kali lah. Istighfar 1000 kali itu 40 menit. Bacanya astagfirullahaladzim, 40 menit. Istighfar agar dibuka rezeki oleh Allah, dibuka kemudahan oleh Allah dan selawat kepada Nabi. Dan mohon jangan lupa didoakan ini. Pondok ini yang berjuang semoga ikhlas-ikhlas semuanya. Dan segera disempurnakan nih pembangunan-pembangunan. Dan alhamdulillah akhirnya ini kabar gembira ini doa ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah kabar gembira. Mulai dari di Jawa Timur, Al-Bahjah, Tulungagung mendapatkan lokasi terbaru lagi. Dan alhamdulillah ini lokasi terbaru adalah di daerah Indramayu, kita punya lokasi terbaru. Insya Allah akan dibuatkan di kota, akan dibuat sekolah sekaligus pondok pesantren. Luas insya Allah satu liuhan, berapa satu hektar lebih di tengah kota. Insya Allah mohon didoakan, semoga yang berjuang dijadikan ahli ikhlas. Dan semoga ada orang yang berjuang nanti untuk menyempurnakan itu semua dari ahli surga. Udah di Batam sekarang lagi diurus tanahnya. Pokoknya Bu, kami hanya menyampaikan ini semuanya biar ada bahan doa nanti. Ya Allah yang di Batam, ya Allah gitu tak sudah paham ngomongnya apa. Ya Allah Indramayu, ya Allah Al-Bahjah, ya Allah. Allah ngerti sudah. Pokoknya khusyuk doanya sudah. Hah? Disebut ini semuanya dengan berdoa sama dapat pahala nanti. Doa, Masya Allah. Dan paling penting doa di antara ya Allah kirimkan orang ikhlas ahli surga yang berjuang di sini. Dan jangan lupa terakhir, jadikan aku bersama mereka sudah. Ini yang paling dahsyat doa ini. Jangan sampai ada orang sedekah kita, enggak rugi dong. Orang melambung menuju surga Allah, kitanya ketinggalan ya. Enggak. Kita berdoa juga untuk kita, untuk orang, untuk kita insya Allah. Baik, bismillah. Tunggu ini 2-3, ini depan saja ada yang beres, ini kecil ini. Insya Allah, cuma begitu. Kira 230 juta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, irhamna wala tu'adzibna, wangsurna wala takhadulna, wa'afina wala tumritna, wa'akribna wala tuhinna, wa'athirna wala tuhtir alayna, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Dzulhijjah, ya Allah. Dan jadikan kami hamba-hambamu yang beruntung di bulan Dzulhijjah, dengan amal soleh yang sangat dicintai, yang sangat engkau cintai ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, sampaikan kami ke Makkah ya Allah, untuk bisa melakukan tawaf di tempat tawaf kekasihmu Nabi Muhammad, untuk bisa sa'i di tempat sa'i kekasihmu Nabi Muhammad. Sampaikan kami ke Madinah ya Allah, untuk kami bisa mengucapkan salam dari dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Masuk masjid kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin berjalan di tempat kekasihmu Nabi Muhammad dulu pernah berjalan di situ. Kami ingin memasuki tempat-tempat yang kekasihmu Nabi Muhammad pernah memasuki tempat itu, ya Allah. Sampaikan kami ke tempat itu, ya Allah. Dan saat ini, ya Allah, dari hamba-hambamu yang kau panggil menjadi tamumu di Mekah sana, ya Allah, berikan kepada mereka semua kemudahan, ya Allah. Kembalikan mereka ke kampung halaman mereka dengan selamat dan membawa haji yang kau terima, haji mabrur, ya Allah. Dan mudahkan kami, ya Allah, dalam segala urusan kami, ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami, jangan sampai ada yang punya hajat di tempat ini kecuali sudah kau, jangan sampai keluar dari tempat ini kecuali sudah kau kabul hajat mereka, ya Allah. Yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang-hutang kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon-mohon, ya Allah, datangkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu, ya Allah. Orang-orang ikhlas, ya Allah. Dan semua yang telah berjuang di sini, ya Allah, lihat mereka dengan kasih sayangmu. Semua yang telah berjuang di sini, lihat mereka dengan kasih sayangmu, ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan, jangan sampai perjuangan mereka tidak guna, ya Allah. Berikan kepada mereka, ya Allah, ketulusan dan keikhlasan sehingga kebaikan yang mereka lakukan di dunia bisa mereka lihat kelak di akhirat. Dan kembalikan kebaikan mereka di dunia sebelum kau kembalikan kelak di akhirat, ya Allah. Berikan kepada mereka kebaikan di dunia untuk diri mereka dan keluarga mereka dan anak keturunan mereka, ya Allah. Berkailah hidupnya, berkailah umurnya, berkailah harta mereka, ya Allah. Ya Allah, engkau maha tahu siapa mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, di antara hamba-hambamu yang mereka mengaku umat kekasihmu Nabi Muhammad, akan tapi mereka tergelincir, ya Allah. Sesaat ada yang mencaci ahli bait kekasihmu Nabi Muhammad, sesaat ada yang mencaci keluar sahabat kekasihmu Nabi Muhammad, sesaat ada yang mencaci syariat kekasihmu Nabi Muhammad, bahkan ada di antara mereka yang langsung mencaci kekasihmu Nabi Muhammad, biarpun ya Allah engkau maha tahu siapa mereka, tapi mereka mengaku umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka semua kesadaran, ya Allah. Kembalikan mereka, ya Allah, kepada kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin orang yang mereka mengaku umat kekasihmu Nabi Muhammad, akan tapi mereka jauh dari kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kembalikan mereka ke akidah yang kau ridhai, ya Allah. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Sufiyah, ya Allah. Kembalikan mereka ke akidah yang kau ridhai, ya Allah. Berikan kepada mereka kesadaran akan kesalahan mereka semua, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Yang, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami sebagai mukaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Bersama kekasihmu Nabi Muhammad nanti, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah, jaga mereka semua, ya Allah. Anak-anak kami, jangan sampai ada di antara mereka yang jauh dari kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami untuk membimbing mereka, untuk mengarahkan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami, ya Allah. Kami mohon pertolongan dan bimbinganmu, ya Allah. Jangan sampai ada di antara kami salah menyekolahkan anak mereka, ya Allah. Dan jika ada di antara yang ada di sini telah salah menyekolahkan anak mereka, ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran, ya Allah. Dan bantu mereka untuk menyelamatkan anak-anak mereka semua, ya Allah. Yang belum menikah, ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari segala keharaman, ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba, ya Allah. Siapapun yang ada di sini yang masih berurusan dengan riba, atau yang menyaksikan atau mendengar suara ini masih berurusan dengan riba, ya Allah, sungguh kami mencintai mereka. Jauhkan mereka dari riba, ya Allah. Gantilah dengan yang halal, halal penuh berkah, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari mengambil hak orang lain. Dan jauhkan kami dari berzinaan, ya Allah. Jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kalau itu busuk dan hina, ya Allah. Buka pintu halal untuk mereka, ya Allah. Hentikan dari kehinaan itu, ya Allah. Dan ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia. Dan tutup aib-aib mereka di akhirat sehingga tidak kehukum lagi, ya Allah. Kau maha tahu tentang mereka, ya Allah. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mudahkan kami untuk menutup aurat al-aurat kami, khususnya para wanita kami, Allah. Berikan kesadaran kepada mereka jika menutup aurat adalah ibadah. Ya Allah, sehingga mereka bisa istiqomah dengan menutup aurat mereka, ya Allah. Dan berikan kasih sayang-Mu, keberkahan-Mu, kemudahan-Mu bagi mereka yang menutup aurat mereka, ya Allah. Berikan kebahagiaan kepada mereka yang telah menutup aurat mereka, ya Allah. Yang masih sering membuka aurat mereka, kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Berikan kesadaran sehingga di esok hari mereka semakin istiqomah dalam menutup aurat mereka, ya Allah. Berikan kepada kami semua khusnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami, ya Allah, di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.